Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Keberadaan kita pada saat ini di momen-momen penting di dalam suasana pemilu dan kesiapan kita untuk memilih nantinya adalah merupakan salah satu momen yang penting untuk kita laksanakan dengan baik, karena ini akan sangat menentukan bagaimana kondisi negara kita dan nasib negara kita untuk 5 tahun mendatang. Mudah-mudahan dari keterangan ayat yang akan kita bahas hari ini sedikit banyak akan membuka pikiran dan wawasan kita bahwa memilih dengan baik adalah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang muslim yang besar yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 24 dari surat Al-Anfal, ayat ke surat yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Para pendengar rahimakumullah, setelah di dalam keterangan ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendengar dan melihat hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tampilkan di hadapan kita, maka di dalam ayat ke-24 pada pembahasan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk menyambut panggilan dan seruan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala maupun dari Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Artinya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang menjadi kandungan ayat ini adalah bahwa ketika seorang mukmin mendengar dan melihat sesuatu yang diserukan kepadanya, maka jangan hanya berhenti sampai hanya dalam sekedar tatapan atau hanya sekedar sebagai sebuah pendengaran, akan tetapi haruslah dilakukan dengan gerak selanjutnya, yaitu istajibu lillahi walir rasul, cepat-cepat menyambut dan memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini seorang mukmin haruslah melakukan banyak gerakan dan aktivitas di dalam kehidupannya. Bukan menjadi orang mukmin yang diam melempem, bukan menjadi orang mukmin yang malas, bukan hanya menjadi mukmin yang sikapnya hanya menunggu. Akan tetapi hidup seorang mukmin itu adalah gerak. Ketika dia mendengar seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung menyambut panggilannya dan melaksanakannya. Seperti ketika kita mendengar panggilan azan di waktu salat, maka tidak hanya sekedar mendengar saja, akan tetapi ada gerak lanjutan yang dilakukan untuk memfollow upkan seruan dan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berwuduk dan kemudian menuju ke masjid atau mendirikan salat dimanapun kita berada. Jadi kehidupan seorang mukmin adalah gerak. Kehidupan seorang mukmin adalah pelaksanaan dari apa yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hal yang terpenting yang menjadi prolog utama dari keterangan ayat ini. Untuk menyambung lebih mendalam lagi keterangan-keterangan ini, maka di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Ardiansah. Kami persilahkan. Iya, ayat 24 dari surah Al-Anfal ini dipertanyakan oleh orang dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjawabnya. Iza da'akum lima yuhyikum. Apabila Rasul menyuruh kamu pada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, kehidupan kepada kamu, bukankah panggilan perintah Allah dan Rasulnya untuk manusia yang masih hidup, bukan manusia yang sudah mati? Kita sudah hidup, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk lebih hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan yuhyikum di sini? hidup apanya? Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, hidup itu terdiri dari gerak dan rasa. Manusia, tumbuh-tumbuhan hidup karena dia ada gerak. Dari yang kecil tumbuh menjadi besar. Dulunya 10 cm menjadi 20 cm, dulunya besarnya 1 cm menjadi 5 cm. Itu disebut dengan tumbuh hidup karena dia bergerak. Di samping itu juga ada hidup secara spiritual. Jadi manusia ini bukanlah makhluk yang hidup secara materi, juga hidup secara spiritual. Hidupkan spiritualmu dengan iman. Jadi di sini maksudnya bukan saja hidup tumbuh dari dulunya balita menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua menjadi wafat. Bukan itu saja, tetapi bagaimana spiritualnya juga dihidupkan. Cara menghidupkan spiritual itu disebut dengan istajibu, taati, hidupkan, gerakkan, sebagaimana kata Ustadz Perdana tadi. Itu tambahan dari saya. Ya, ini ayat yang sangat menarik kalau saya melihatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu dorongan untuk menjadi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantungkan seluruh harapan kita dalam kehidupan ini hanya kepadanya. Inilah sebenarnya moto daripada seorang mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah menjadikan hidup kita ini lebih hidup begitu. Ya, bukan rokok dan bukan yang lain-lainnya gitu. Jadi apa-apa yang menghidupkan kita ini, seperti yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal tadi, adalah kehidupan spiritualitas, kehidupan yang benar-benar memberikan kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tuntunan bahwa hidup ini harus seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, maka inilah sebenarnya kehidupan yang abadiyah sarmadiyah, kehidupan yang memang memberikan ketenangan, kebahagiaan yang abadi dan berkekalan. Ada orang yang hidup di dunia ini kelihatan dari luarnya dia sangat bahagia, tetapi ketika kita masuk ke dalam seluk-beluk kehidupannya, ternyata kehidupannya sangat goncang dan rapuh. Dan begitu juga kita melihat ada orang yang kehidupannya sangat sederhana, biasa-biasa saja, artinya secara ekonomi dan sosialnya juga pencapaiannya secara finansial tidak terlalu hebat, tetapi ketika kita masuk ke tengah-tengah kehidupannya, terasa ada ketenangan di situ dan ada kebahagiaan, walaupun rumahnya mungkin sedikit condong hampir runtuh begitu. Jadi kebahagiaan itu, kehidupan yang lebih hidup itu, bukanlah karena penyampaian apa kita menang di dalam suatu pertarungan, kita mencapai apa yang kita inginkan dari kehidupan duniawiyah ini, bukan berarti karena kita memiliki segalanya, bukan karena kita terpilih jadi anggota dewan dan kemudian kita berkuasa, tidak karena itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah. Jadi saya melihat bahwa apa yang disebutkan kemudian pada ayat ini, di sini dikaitkan pula dengan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan semacam adanya antara seorang hamba Allah itu dengan hatinya. Jadi sangat dikaitkan pula erat dengan kondisi hati, dan ini mengisyaratkan adanya unsur hidayah yang sangat penting, yang itu merupakan sesuatu yang amat sangat berharga bagi seorang mukmin. Itu yang mungkin. Ya, ada satu pertanyaan ini buat Ustaz Jenal, karena kita berada dalam suasana pemilu dan kesiapan kita untuk memilih. Ini Ustaz, ada kondisi yang berjalan di masyarakat di mana ada rasa-rasa ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang akan dipilihnya. Ada rasa kebingungan ya untuk memilih, karena begitu nanti lembaran surat itu kan begitu lebar, yang ada di situ hanya nama, banyak yang tidak tahu cara untuk memilih. Sejauh mana sebenarnya tugas dan peran seorang muslim di dalam memilih? Apakah termasuk di dalam kategori istajibu lillahi wa li rasul, ataukah seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan golput, Ustaz? Iya, yang dimaksud dengan hidup, sambil menjawab pertanyaan Ustaz Perdana tadi, bagaimana hidup ini menjadi selaras dan serasi? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, akan alangkah capeknya hidup ini bila kita terus saling berbenturan dan bermusuhan. Jadi hidup ini menjadi nyaman ketika kita ini bisa bergotong royong, bisa bermoral, dan itu terjadi karena kita adalah negara yang bertuhan. prinsipnya masalah pemilihan nanti, kita bukan memilih partai, tapi kita memilih individu. Sekian banyak individu itu, tentu saja ada yang sebagai seorang muslim yang mungkin yang harus bersifat cerdas, itu mencari tahu di antara sekian itu, paling tidak untuk kabupaten kotanya itu kan mungkin lebih ruang lingkupnya lebih kecil, dan itu mungkin ada yang dia kenal. Dia mungkin bisa menilai yang dia kenal itu baik atau tidak karakternya, bagaimana, apakah dia memiliki empati, apakah dia memang apa memperdulikan rakyat daripada pribadinya. Sifat-sifat yang seperti itu, kalau misalnya memang dia layak untuk dipilih, pilihlah dia, karena kita bukan memilih partai, tetapi kita memilih person. Kemudian kalaulah misalnya sudah dapat, ngapain kita golput? Fatwa MUI mengatakan selama masih ada orang yang baik, pilihlah yang baik itu. Kalau misalnya tidak ada yang baik, baru golput. Tapi masa dari 1 juta orang tidak ada yang baik gitu ya? Dari yang lembaran koran begitu banyak tidak ada yang baik. Dan kalaulah memang dikatakan emang gue pikirin, memang kita harus memikirin gitu. Bukan berarti emang gue pikirin dia yang mau naik, kita yang susah. Ketika orang yang benar dan pas pada kursinya naik, kita akan termudahkan. Tetapi ketika kita masa bodoh, tidak mau berpikir bahwa ini memang orang yang layak untuk kita pilih, sehingga terjadilah tidak saja yang duduk di kursi DPR nanti itu para malaikat, yeah. Iblis pun akan duduk di situ. Apakah kita mau lebih banyak iblisnya atau malaikatnya? Ketika kita ingin malaikat lebih banyak, carilah tahu dalam waktu yang tinggal beberapa hari lagi ini. Ya, jadi tidak boleh sebenarnya kita melakukan golput, Ustaz, ya. Demi perbaikan. Demi perbaikan. Iya. Artinya mungkin inilah yang dikandung dalam keterangan ayat ini. Hidupkan, hidupkan diri kamu, hidupkan hati kamu, hidupkan pikiran kamu, hidupkan jiwa kamu, berusaha untuk mencari yang terbaik di dalam kehidupan. Ini menarik, Ustaz Ardi, iya. Karena di dalam keterangan akhir di ayat ini dikatakan, Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara diri seseorang dengan hatinya. Ini sebenarnya maksudnya apa ini secara lebih tepat, Ustaz? Iya, artinya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa bisa saja hati manusia itu berbolak-balik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'nya, bahwa di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala beliau sujud adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya Allah, teguhkanlah hatiku, tetapkanlah imanku dalam mentaatimu dan mengimanimu, begitu, ala ta'atik. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia takut hatinya berbolak-balik, Allahumma ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya, apalagi kita ini, begitu. Nah, tentu saja di dalam pemilu ini pun kita menghadapi hati kita berbolak-balik karena banyaknya janji-janji yang disebarkan oleh para caleg itu, begitu. Tapi ketika kita masuk ke bilik suara seperti yang sudah dikatakan Ustaz Zainal tadi, maka kita pilihlah orang yang terbaik menurut pengetahuan kita. Karena saya saya meyakini bahwa orang yang memilih orang yang tidak baik itu hukumnya berdosa. Paling tidak dia bersubhat dalam hal itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup ini lebih baik, hidup ini lebih hidup lagi di dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah, maka pilihlah caleg-caleg yang beriman kepada Allah dan bermoralitas, walaupun hati itu dapat berbolak-balik. Ya, sedikit ya. Ustaz Perdana, sedikit saja. Ayat ini juga mengilustrasikan, berbuat baiklah. Tiap individu tidak harus menunggu orang lain berbuat baik, berbuat baiklah, walaupun orang tetap berbuat jahat. Boleh jadi dengan perbuatan baik kita membuat orang lain menjadi insaf. Ini mungkin kaitan antara ayat 23 kemarin kita kaji dan 24 yang kita kaji hari ini. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Sebagai keterangan penutup ayat ini, Allah juga menggambarkan secara lebih tajam bahwa apapun yang kita lakukan, maka tetap toh kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilaihi tusyarun. Silakan berbuat apa yang Anda kehendaki, kata Allah. Apakah mau berbuat maksiat, apakah mau memilih orang-orang yang sebenarnya tidak tepat, tapi yang jelas satu hal yang harus dipahami, bahwa pada saatnya nanti tetap kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hidup kita kembali bergairah dan semakin bersemangat di dalam meniti hari-hari kita ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tetap berada di dalam tataran